alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Faqala syarih rahimahullahu taala amma adillatul fiqhi at-tafsiliyati kaqoulihi taala wa aqimus salata wa la taqrabuz zina. Wa salatuhu sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam fil ka'bati. Wal ijma'u ala anna libinti libni as-sudusu. As-sudusa. Oh ya, as-sudusa. Haitsu la asibalaha. Wa qiyasul arusi alal burli fi man ibaihi mutafadilan. Wastishabu taharati liman syakka fi baqaiha. Falaisat min usulil fiqhi. Wa innama yuzkaru ba'duha fi kutubihi litamsili. Wa nadharu fiha innama huwa wadhifatul faqihi. Fa innahu yatakallamu ala annal amra fi nahwi wa qimus salata lil wujubi. Wa nahyu fi qawli ta'ala wa la taqrabuz zina lit tahrimi. Bi khilafil usuli fa innahu innama yatakallamu ala muqtadal amri wa nahyi fi ghairi nadharin min ghairi nadharin ila misalin khasin. Wa qila usulul fiqhi ma'rifatu tilkal masaili ay idraku wuku'iha fahiya fi qawlihim masalan al-amru lil-wujubi idraku subutil wujubi haqiqatan li mutlaqil amri wala hadhal qiyasi wala hadhal qiyasu wala hadhal qiyasu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amma adillatul fiqhi at-tafsiliyah. Adapun dalil-dalil fiqih yang secara rinci, misal firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa la taqrabuz zina, ya, dan seterusnya. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, dan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Ya, juga masalah ijma' ala libintil ibn as-sudusa, ijma' bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 warisan, haitsula asabalah, yang enggak memiliki asabah. Wa qiyazul arus alal bur, dikiaskannya beras ke apa namanya gandum, fiman ibaihi mutafadilan, ya, mengenai terlarang dijualnya dengan mutafadilan, cara mutafadil berlebih. Wastishab, ya, wastishabu taharah, dan dianjurkannya taharah liman syakka fi baqaiha, bagi yang ragu padahal dia masih taharah. Falaisat min usulil fiqh, itu bukan bagian dari usul fiqh. Wa innama yudhkaru ba'duha fi kutubihi litamsil, adapun sebagiannya kalau disebutkan di buku-buku usul fikih itu untuk sebagai contoh aja. Wan nadharu fiha innama huwa wazifatul faqih. Namun kajiannya di situ, pentelaahan tentang tadi semua itu wazifah al-faqih. Itu ranahnya, tugasnya ahli fikih. Ya, bukan ahli usul. Fa innahu yatakallamu ala annal amra bi nahwi aqimus shalah lil wujub. Nah, kalaupun ahli usul, mereka berkomentar bahwasanya hukum asal perintah pada contoh aqimus shalah itu lil wujub. Wa nahyu, ya, itu maksudnya apa? Menunjukkan wajib. Ya, dan juga larangan pada firman Allah wala taqrabuz zina, itu maknanya apa? Ditahrim. Akan keharaman. Oh, itu menurut para ulama fikih, para fuqaha. Bi khilafil usuli, berbeda dengan ahli usul fikih. Fa innahu innama yatakallamu ala muqtadal amri wan nahyi. Nah, para ulama usul fikih mereka hanya berkomentar membahas tentang konsekuensi dari amr, konsekuensi dari an-nahyu min ghairi nadharin ila misalin khasin. Ya, tanpa memandang kepada contoh yang spesifik. Gila, ada yang menyatakan usul fiqh ma'rifatu tilkal masaili. Usul fiqh itu adalah mengetahui berbagai permasalahan tadi. Ai idraku wuku'iha, yaitu mengetahui ya adanya, wuku' kejadiannya, terjadinya berbagai permasalahan tadi. Ya, fahiya fi misalihim, itu pada contoh mereka masalah al-amru lil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Idraku subutil wujib hakikatan limutlaqil amri wa ala hadza al-qiyas. Nah, mengetahui ketetapan wajib secara hakiki itu maksudnya apa? Untuk kemutlakan perintah. Maka berdasarkan ini ya berlakukanlah qiyas. Ya. Baik. Jadi bisa dipahami ya wazifatul usuli dengan wazifatul faqih. Ya, kalau wazifatul usuli hanya membahas tentang konsekuensinya aja, muqtadal amr, muqtadal nahi. Apa yang ditunjukkan oleh al-amr, apa yang ditunjukkan oleh an-nahyu. Gitu aja. Ya, kalau pada permisalan-permisalan yang spesifik itu pembahasannya para fuqaha. Nah. Taib Isan, fadhal Isan. Bismillah. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala wa dhahaba ila al-awwali minat ta'rifaini al-qadi Abu Bakrin al-Baqilani wa imamul haramaini sahibul asli wal imamu al-razi wa akhtarahu ibn daqiqin al-idu لأن الأدلة إذا لم تعلم لم تخرج عن كونها أصولا ومشى على الثاني البيضاوي وابن الحاجب إلا أنه عبر بالعلم بدل المعرفة ولكل من التعريفين وجه لأن الفقه كما هو متفرع عن أدلته وهو متفرع عن العلم بأدلته هذا تقرير ما اقتصر عليه جمع الجوامع بتعريفين واعترض عليهما بأمور ذكرها الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في شرحه البدر الطالئ على جمع الجوامع مثل شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مختصر الكتاب المذكور وقال والأولى في الحد أن يقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة جزئياتها وحال مستفيدها وكيل أصول الفقه معرفتها. نعم. ذهب إلى الأول من التعريفين القاضي أبو بكر الباقلاني. Jadi kan antum kita ulang lagi. Kan di sini Al-Amriti ini mendefinisikan usul fikih dengan dua ya. Yang dari aspek idofah dari usul diidofahkan ke fikih. Ya, dan juga dari lakop, dari penamaannya sebagai nama cabang keilmuan bidang studi. Nah, yang berpendapat dengan definisi yang pertama dari ta'rifain, dari dua definisi mengenai usul fikih ini adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Ya, Tayyib. Nama beliau Abu Bakar Muhammad Ibn Tayyib Al-Baqilani. Beliau Asy'ari, dari kalangan Asy'ari mutaqaddimin. Taib. Kemudian yang berpendapat demikian juga Imamul Haramain Sahibul Asal. Ya, penulis kitab asli dari Manzumah ini, yaitu Al-Waraqat, Matan Al-Waraqat. Ya, Imamul Haramain Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Kemudian Ar-Razi, ini orang Asy'ari semua ini ya. Wakhtarahu Ibn Daqiq Al-Idu, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Daqiq Al-Id, Muhammad Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qusairi. Naam. Kemudian li annal adillata idza lam tu'lam, karena berbagai dalil apabila tidak diketahui lam takhruj an kauniha usulan, maka dalil-dalil tersebut tidak keluar dari keberadaannya sebagai usul. Wa masya ala tsani, sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu dari definisi usul fikih yang kedua dari sisi lakopnya, adalah Al-Baidawi. Ya, Al-Baidawi, kemudian Ibn al-Hajib, illa annahu abbara bil ilmi. Namun hanya saja Ibn al-Hajib berpendapat bahwa itu usul fikih lebih bagus didefinisikan dengan ilmu badalul ma'rifah, sebagai pengganti dari ma'rifah. Nah, barakallahu fik. Namun kita telah sebutkan ya, bahwasanya ketika beliau menyebutkan usul fikih itu adalah turuq ala sabilil ijmal, ya, ini termasuk lausah kalamiyah. Lausah kalamiyah termasuk polusi dari pencemaran ahlul kalam yang masuk ke usul fikih. Nah, karena mereka berpendapat ya bahwasanya ad-dalila yakunu dalilan idza kana qat'iyan. Ya. Oleh karena itu mereka tatkala mendefinisikan usul fikih, mereka tidak mendefinisikannya dengan al-adillah. Namun mereka mendefinisikannya dengan apa? At-turuq. Karena yang namanya tariq mufrad dari at-turuq, la yustaratu fi ayakuna qat'iyan. Allahu musta'an. Ini harus diterangkan ya. Kemudian walakin minat ta'rifaini wajhun, namun masing-masing dari walikullin minal ta'rifain, masing-masing dari dua definisi itu ada aspek ya, ada aspek-aspek tertentu. Li annal fiqha kama huwa, karena fikih itu sebagaimana dia fikih tadi, huwa mutafarriun an adillati, kama sebagai ia adalah bercabang dari dalil-dalilnya. Huwa mutafarriun anil ilmi bi adillati, juga dia bercabang dari pengetahuan akan dalil-dalilnya. Wa hadha taqriru maqtasara alaih jam'ul jawami, maka ini adalah takrir, ketetapan yang diringkas dalam kitab jam'ul jawami oleh As-Subki ya, fi ta'rifain, dari dua definisi tadi. Wa tarada alaihima bi umurin zakaraha al-khatibu asy-Syirbini, namun dua definisi tadi itu ditentang ya oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dengan berbagai hal alasan yang beliau kemukakan rahimahullah taala di kitab beliau Syarah Badrul Matali, Badrul Tali ala Jam'il Jawami ya. Nah, pendapat beliau ini mislu syekhihi, seperti guru beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fil Mukhtasar Kitab Al-Madzkur ya, di mukhtasar kitab yang disebutkan tadi yaitu Badrul Matali. Nah, atau afwan, gurunya meringkas kitab Jam'ul Jawami Zakaria Al-Ansari, adapun muridnya Al-Khatib Asy-Syirbini mensyarah ya di kitabnya tadi Badrul Matali. Ya, wa qala wal aula, nah Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan wa aula, atau ya, ini yang berkata bukan Al-Khatib Asy-Syirbini ya, itu siapa? Az-Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Wal aula, yang lebih utama fil had darkait definisi usul fikih, ayu qal usul fikih adilatul fikhi al-ijmaliyah. Nah, adillah, nah, ini lebih bagus ya, ini lebih mendekati kepada madhab ahli sunnah dengan adillah. Ya, wa turuq. Nah, ini turuq, ini baru definisi ahlul kalam. Wa turuq istifadatin, dan metode-metode istifadah. Ya. Juz'iyatuha. Dari bagiannya, artinya dalilnya satu persatu. Kemudian wahalul mustafid, wahalu mustafidiha, dan keadaan mustafidnya, yaitu sang mustahid usuli wahwa, yaitu sang usuli. Wakilah usul fiqh ma'rifatuha. Ya, ada yang mengatakan usul fiqh itu adalah ma'rifahnya. Qala syarihuhu Jalaluddin Al-Mahalli, berkata pensyarah kitab ya Jam'ul Jawami', yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, guru dari As-Suyuti. Beliau punya juga syarah dari matan waraqatnya Syekh apa namanya? Imamul Haramain, yang dikenal dengan syarah Al-Mahalli. Ma ma'nahu as-sawab, ini belum ya? Belum dibaca. Paris, baca Paris. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, ma ma'nahu as-sawabu anna musamma usulil fikhi thalathatu umurin. Al-awalu al-masailul kulliyatu as-sabiqu dhikruha. Athani turuk asabiku. Naam. Terus athani turuk istifadati adillatil fikhi at-tafsiliyati 'inda ta'arudiha wa hiya al-murajjahati kataqdimil khasi 'alal 'ami. Wa hiya al-murajjahati kataqdimil khasi 'alal 'ami wa adh-dhahiri 'alal mu'awwali wa nahwi dhalika. Athalithu turuku mustafidiha wa hiya sifatul mujtahidi al-mu'abbari anha bi syurutil ijtihadi wal usuli al-arifu bi thalathati adh-dhukurati al-madhkurati wa lamma bayyana ma'na usulil fikhi min haythul idhafatu thumma min haythiyatul alamiyatu min haythiyatil alamiyati akhadha fi addi abwabihi faqala. Naam. Baik. Waqala syarihuhu, berkata pensyarahnya Al-Mahalli, ma maknahu, yang terkait maknanya awas-sawab anna musamma usul fiqh salah satu umur. Bahwa yang disebut dengan usul fiqh itu ada tiga hal. Yang pertama, masail al-kuliyah as-sabiq dhikruha, permasalahan kuliah yang telah berlalu penyebutannya. Yang kedua, turuk istifadati adillatil fiqh at-tafsiliyah, metode mengambil dalil dari berbagai dalil fikih yang terperinci inda ta'arudiha, ya, ketika terjadi ta'arud, kontradiksi, yaitu wahiyya al-murajjihat, yaitu pentarjihan. Semisal di taqdimil khas al-am, lebih didahulukannya dalil yang khas daripada dalil yang umum, dalil yang zahir daripada dalil yang mu'awwal. Nanti akan diterangkan apa zahir, apa mu'awwal, apa khas, apa am, ya, wanah midalik, dan seterusnya. Asalis turuku mustafidiha, metode dari orang yang berdalil dengan dalil-dalil ini, mustafidnya, usulinya, ya. Wahia sifatul mustahidi, wahia sifatul mustahidi, sifat-sifat mustahid, ya. Bagaimana syarat-syarat seorang menjadi mustahid? Al-mu'abbar anha bi syurutil ijtihad, yang sering diungkapkan dengan syarat-syarat seorang berijtihad. Wal usuli, sedangkan usuli ialah al-arif bisalah sati al-mazkurah, yang mengenal, berilmu tentang tiga hal yang disebutkan tadi. Walamma bayyana makna usulil fiqhi min haythul idafati thumma min haythu al-alamiyati min haythu al-idafatu thumma min haythu al-alamiyatu, maka tatkala amriti, beliau menjelaskan makna usul fikih dari sisi idofah dan dari sisi alamiah, ya, sebagai nama bidang studi, nama pelajaran. Akhadha fi addi abwabihi, maka beliau memulai dengan menyebutkan bilangan bab-babnya. Ya, bab-babnya beliau sebutkan di situ, ba abwabu usulil fikih. Ya, bab-bab usul fikih. Ya, abwabuha isruna baban tusradu, ya, bab-babnya ada 20 bab yang disebutkan. Fil kitabi kulluha saturadu, ya, di dalam kitab semuanya akan dibahas, disebutkan. Watilka aqsamul kalami summa, di antara ada aqsamul kalam, Tuh lihat, usuli memulai pembahasan usul fikih dengan kalam, karena mereka kalamiyah, ya, karena mereka ahlul kalam. Ya, jasaat itu ya. Summa kemudian amrun wa nahyun, summa lafdun amma, amar nahyun, kemudian lafaz yang am, wa khussa au mubayyanun au mujmalu, khas, mubayyan, mujmal, au zahir, ya, au zahir maknahu au muawwal, atau dalil yang zahir atau yang maknanya muawwal, wa mutlaqul af'ali summa ma nasakh, mutlak af'al, ya, mutlak af'al maksudnya apa? Kemutlakan af'alu rasul, begitu, af'al. Lihat, sunnah af'alu rasul diakhirkan oleh ahlu kalam, yang lebih didahulukan nanti apa? Kalam. Tuh lihat, ya, summa ma nasakh, kemudian apa yang dinasakh, ya, nasakh mansukh, hukman secara hukum, siwahu summa ma bihi intasakh, selainnya, kemudian apa yang dinasakh. Kadzalikal ijma', demikian pula ijma' wal ikhbaru ma', ya, khobar disertai dengan hadrin wa ma' ibahati, ya, hadar, larangan, serta ibahah, kemubahan, kullun waqa', semuanya ini ada. Kadzal qiyasu, demikian pula qiyas mutlaqan li illah, qiyas secara mutlak karena ada illah, ya, fil asli wa tartib, fil asli, pada asalnya illah, nanti akan dipelajari qiyas, ada rukun-rukun qiyas, ada illahnya, ada, ya, asalnya, ya, ada hukmun, ada hukumnya, wa tartibu lil adillah, dan tartib dalam adillah, wal wasfu fi muftin, nah, sifat terkait mufti, pemberi fatwa, wa mustafin, wa mustaftin, uhid, dan orang yang minta fatwa itu diketahui, wa hakada ahkamu kulli mujtahid, demikian pula hukum-hukum setiap mujtahid, orang yang berijtihad. Nah, tapi cukup sini dulu ya, nanti syarahnya kita akan bacakan langsung syarahnya, berarti pertemuan berikutnya langsung syarahnya. Subhanakallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.